Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya fadilat syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum akhi al-karim Syekh Fawaz, wa marhaban بالإخوه المستمعين لهذا البرنامج شرح رياض الصالحين. وقبل البدء في هذا البرنامج أحب أن أهنئ جميع إخواني المسلمين المستمعين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، شهر الخيرات والبركات والعتق من النار. ذلكم الشهر الذي قال عنه نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وفضائل هذا الشهر وخيراته وبركاته كثيرة وعديدة، ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا جميعا أيها الإخوة المستمعون الكرام أن فسح الله في عمرنا وأمد في أجلنا، فبلغنا هذا الموسم الكبير والشهر الفضيل. فأسأل الله عز وجل لي ولكم الذي بلغنا رمضان أن يكتب لنا جميعا فيه العتق من النار وغفران الذنوب ورفعة الدرجات، وأن يوفقنا فيه لحسن الصيام وحسن القيام، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يهله علينا أجمعين بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجعله على عموم المسلمين في أنحاء الدنيا خيرا وبركة وعزا وصلاحا وفلاحا، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. نعم، sebelum kita mulai درس pada siang hari ini atau pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada kaum muslimin semuanya atas rahmat Allah SWT yang telah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan berkah, dan bulan yang di situ Allah SWT membebaskan para hambanya dari neraka. Dan sebagaimana telah tetap dari Rasulullah SAW, beliau SAW bersabda yang artinya, apabila datang malam yang pertama dari bulan Ramadan, maka jin-jin yang ganas akan dibelenggu dan akan dibuka pintu surga, dan tidak akan ditutup satu pintu pun dari pintu surga, dan akan ditutup semua pintu neraka sehingga tidak dibuka satu pun dari pintu neraka. Kemudian akan memanggil ya orang yang memanggil dan mengatakan, wahai orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Dan wahai orang yang menginginkan kejelekan, pergilah. Dan Allah SWT pada setiap malam di bulan Ramadan memiliki hamba-hamba yang Allah bebaskan mereka dari neraka. Dan fadail dari Ramadan ini banyak sekali. Dan alhamdulillah Allah SWT telah memberikan kesempatan kepada kita, telah memanjangkan umur kita pada sampai kesempatan kali ini, sampai di Ramadan di tahun ini, sehingga kita bisa mendapatkan bulan yang mulia ini. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari neraka dan diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dan semoga Allah SWT menolong kita, membantu kita untuk berpuasa dan juga qiyamul lail dengan sebaik-baiknya, dan membantu kita semua untuk senantiasa berzikir kepadanya, mensyukurinya, dan juga baik di dalam beribadah kepadanya. Dan semoga Allah SWT menjadikan bulan ini menjadi bulan yang berkah, yang penuh kebaikan bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Jazakallah khairan atas terjemah yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Rai. Dan untuk selanjutnya kami persilakan untuk Syekh melanjutkan dars. Falyatafadhal mashkuran ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwah al-mustami'un al-kiram, la nazalu في باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين. أورد رحمه الله تعالى الإمام النووي في هذه الترجمة أحاديث، منها الحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه. هذا الحديث أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة لبيان أن مكانة الشخص ومنزلته عند الله تبارك وتعالى ليست عائدة إلى جسمه من حيث قوام الجسم ومن حيث لون البشرة ومن حيث قوة الجسم ومن حيث تنعم الجسم، التنعم الدنيوي إلى غير ذلك، وإنما هو عائد إلى صلاح الشخص بينه وبين الله تبارك وتعالى. ولهذا قد يؤتى بالرجل كما في الحديث أنه يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة، فيؤتى به بسمنه مما يدل على أنه منعم بالأكل والطعام والشراب وغير ذلك، ويؤتى به لا يزن عند الله جناح بعوضة، لأنه اهتم بتنعم جسمه ومظهره ولم يهتم بمخبره من حيث الإيمان والعلم وإصلاح القلب بطاعة الله تبارك وتعالى، فاعتنى بالجسم عناية دقيقة، تنعيما للجسم وأكلا وغير ذلك، ولكنه لم يهتم ب مخبره وباطنه إيمانا وصلاحا وتقى لله سبحانه وتعالى. والأكرم عند الله هو الأتقى، فيؤتى به يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. لاحظ في مقابل ذلك قصة الصحابي الذي انكشف عن ثوبه عن ساقه، فضحك بعض الصحابة لحموشة ساقيه دقتها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها يوم القيامة أثقل من جبل أحد، إنها أثقل من جبل أحد. وهذا فيه دليل على أن الأجسام توزن يوم القيامة، لكن ثقلها وخفتها في الميزان ليس عائد إلى الأمر الحسي المشاهد. ولهذا نلاحظ هذا الرجل السمين يأتي لازم جناح بعوضة، لازم عند الله جناح بعوضة. وابن مسعود رضي الله عنه في حموشة ساقيه كما في الحديث المشار إليه آنفا أثقل من جبل أحد، أثقل من جبل أحد. وكل ذلك عائد إلى الإيمان وجودا وعدما والطاعة لله سبحانه وتعالى. فإذا أفاد هذا الحديث أهمية إصلاح المرء نفسه بالطاعة والعبادة والإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون هم الإنسان زينته الظاهرة والعناية ببدنه والاشتغال ب التنعم مع إطاعة الدين الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه. بسم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Semoga salawat dan salam sentiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan, karuniakan kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita bersama Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab keutamaan orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin dan orang-orang fakir miskin di kalangan mereka. Sampai kita kepada hadis yang keempat, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya akan datang seseorang laki-laki yang gemuk lagi besar pada hari kiamat, sedangkan beratnya tidak lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada satu sayap nyamuk. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini di dalam bab keutamaan orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin, untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala ini tidak dilihat dari badannya, tidak dilihat dari warna kulitnya, tidak dilihat dari kekuatan jismnya, badannya. Semuanya atau keutamaan dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kembali kepada soleh tidaknya seseorang. Oleh karena itu, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan akan didatangkan seseorang yang gemuk dan besar pada hari kiamat, didatangkan dengan bentuk badannya, dengan kegemukan dia. Ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut selama di dunianya adalah orang yang banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah, ya, berupa makanan dan juga minuman, tidak kekurangan dalam masalah makanan dan minuman. Akan tetapi Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya orang ini beratnya di sisi Allah itu tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Ya, tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut ini hanya memperhatikan masalah badannya saja, memperhatikan masalah perkara-perkara yang zahir, dan sangat memperhatikan masalah makanan, masalah minuman, sangat memperhatikan. Akan tetapi dia tidak memperhatikan masalah batinnya, tidak memperhatikan masalah hatinya, ya, yang berupa keimanan dan juga ketakwaan. Dan kita tahu bahasanya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ya, di sini Rasulullah SAW mengabarkan akan didatangkan pada hari kiamat seseorang yang gemuk lagi besar, tetapi beratnya tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bandingkan ini dengan hadis yang lain, di mana seorang sahabat telah tersingkap kakinya yang kecil, sehingga sebagian sahabat yang lain mentertawakan sahabat ini karena saking kecilnya kakinya. Ya, akan tetapi Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya kaki tersebut pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Kaki tersebut lebih berat pada hari kiamat daripada gunung Uhud. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya jism, yang namanya badan, ini akan ditimbang pada hari kiamat. Akan tetapi semuanya kembali kepada amal soleh, kepada iman. Ya, dan hadis ini menunjukkan kepada kita, atau di antara faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini, yang pertama adalah pentingnya kita memperbaiki diri kita, yaitu memperbaiki hati kita. Ya. Kemudian yang kedua, hendaklah seseorang jangan terlalu berlebih-lebihan ya di dalam memperhatikan badannya, memperhatikan masalah makan dan minumannya, yaitu perkara-perkara yang zahir. Ya, akan tapi hendaklah dia lebih banyak memperhatikan jiwanya, memperhatikan hatinya. Dan itulah ukuran kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره. فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم، متفق عليه. قوله تقم هو بفتح التاء وضم القاف أي تكنس، والقمامة الكناسة، وآذنتموني بمد الهمزة أي أعلمتموني. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه فضل العمل للإسلام والتقديم، أن يقدم المسلم أعمالا صالحة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وقد تكون بعضها ليست بذاك الشأن عند عموم الناس، مثل العناية بلقط الأوراق أو الأوساخ أو الأشياء التي تكون في المسجد فيعمل على تنظيفه وكنسه وإزالة الأشياء التي تكون فيه. ربما عند بعض الناس لا يعتبر ذلك من الأمور ذات الشأن أو الأمور كبيرة، بينما عندما ننظر في هذا الحديث ونظائره نجد أن هذا العمل يعلي من قدر صاحبه. ولننظر إلى هذا الشاب أو هذه المرأة كيف أن عنايته أو عنايتها بكنس المسجد وجمع القمامة التي فيه جعل لها هذه المنزلة، مع أن الصحابة كما جاء في هذا الحديث صغروا من أمرها أو أمره أي الشاب، فلما مات ليلا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأيضا لم يخبروه حتى افتقده أو افتقدها فسأل عنه أو عنها فقالوا مات. فقال عليه الصلاة والسلام ألا فأفلا كنتم آذنتموني أي علمتموني وأخبرتموني، مما يدل أن له مكان عند النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العمل الطيب المبارك، وهو العناية المستمرة الدائمة ببيت الله تبارك وتعالى، ينظفه ويزيل ما فيه من قمامة أو أوساخ أو نحو ذلك. ثم لم يكتفي بذلك عليه الصلاة والسلام، بل قال لهم دلوني على قبره، فدلوه على قبره فصلى عليه أو عليها. وهنا أيضا نقف وقفة مهمة جدا، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام دلوني على قبره، دلوني على قبره، هذا أيها الإخوة الكرام واضح جدا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب لا علم بوفاة أو وفاة ذاك الشاب الذي افتقده وأخذ يسأل عنه حتى أخبروه أنه قد مات، ثم لما أراد الذهاب إلى قبره قال دلوني على قبره أي بينوا لي ووضحوا لي أي مكان قبره، لو كان يعلم الغيب لم يحتاج أصلا أن يسألهم عن هذا الشاب ليعرف أين هو، وأيضا لما أخبر أنه قد مات لم يحتاج أن يدل على قبره حتى دلوه وعرفوه عليه. فهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، والسنة مليئة بالدلائل والشواهد على ذلك. ولهذا من أخطاء الفادحة عند غلاة بعض أهل الطرق المبتدعة في النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يدعون أنه يعلم الغيب، وهذه دعوة باطلة تردها النصوص الكثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وامتلاؤها ظلمة على أهلها بسبب الذنوب التي كانوا يرتكبونها ويقترفونها. فقال وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم، وهذا فيه فائدة الدعاء للأموات والترحم عليهم والاستغفار لهم، فإن هذا ينفعهم في قبورهم ويفيدهم، فهم بحاجة إلى من يدعو لهم، بحاجة إلى من يدعو لهم طلب الرحمة واستغفارا ونحو ذلك من الدعاء الذي ينفعهم. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang wanita yang berkulit hitam atau seorang pemuda dulunya terbiasa atau biasa menyapu masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suatu hari orang tersebut tidak ada, maka Rasulullah sallallahu merasa kehilangan dengan orang tersebut. Beliau pun bertanya tentang keberadaan wanita tersebut atau pemuda tersebut. Para sahabat menjawab, dia telah meninggal. Kemudian Rasulullah SAW berkata, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Seakan-akan para sahabat saat itu menganggap enteng atau menganggap kecil perihal wanita tersebut atau pemuda tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tunjukkan aku kepada kuburannya. Maka mereka pun menunjukkan Rasulullah SAW kepada kuburan orang tersebut. Beliau pun melakukan sholat jenazah. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan kepada penghuninya, dan sesungguhnya Allah SWT telah menerangi kuburan-kuburan ini dengan doaku untuk mereka. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Berkata Imam Nawawi, makna dari takummu maksudnya adalah menyapu, dan al-kumamah artinya adalah sampah, dan makna dari adhan tumuni maksudnya adalah kalian memberitahukan kepadaku. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadis ini berisi tentang keutamaan melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk agama Islam, melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk agama Islam. Seorang muslim hendaknya berusaha untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi agama ini berupa amal soleh yang dia bertaqarrub kepada Allah SWT dengan amal tersebut. Terkadang amalan tersebut mungkin menurut sebagian orang adalah sesuatu yang sangat remeh, sesuatu yang sangat remeh, dianggap enteng oleh sebagian orang, seperti misalnya membersihkan masjid dari kotoran, ya, dibersihkan dari sampah-sampah, dibersihkan dari debu, dibersihkan dari kotoran-kotoran. Ya, mungkin perkara ini di sebagian manusia atau di sisi sebagian manusia adalah perkara yang tidak begitu besar. Ya, tetapi lain ketika kita melihat hadis yang ada di depan kita ini, ya, di mana dahulu ada seorang wanita yang berkulit hitam, ya, atau seorang pemuda yang terbiasa membersihkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, suatu hari Rasulullah sallallahu merasa kehilangan dengan orang tersebut. Ya, sehingga beliau pun bertanya kepada para sahabat, ya, di manakah orang ini? Kemudian para sahabat mengatakan, ya, dia telah meninggal dunia. Ya, maka Rasulullah sallallahu, ya, berkata, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku tentang kematiannya? Ya, disebutkan di dalam hadis ini bahwasanya sahabat saat itu seakan-akan menganggap enteng, menganggap ringan urusan orang ini. Dia hanyalah seorang yang suka menyapu masjid. Ya, seorang wanita atau seorang pemuda yang suka menyapu masjid. Jadi seakan-akan dia tidak diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga mereka merasa tidak perlu mengabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kematian orang ini. Ya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan rahmat beliau, dengan kasih sayang beliau kepada umat Islam, beliau mengatakan, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku tentang kematiannya? Ya, menunjukkan tentang kedudukan orang ini di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan beliau bukan hanya bertanya, ya, tetapi beliau berkata kepada para sahabat, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Tunjukkan kepadaku di mana kuburan orang-orang tersebut. ya. Kemudian akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam ya ditunjukkan ya kuburan orang tersebut dan melakukan salat jenazah ya, untuk orang tersebut ya. Kemudian di dalam ucapan beliau ya dulluni ala qabrihi ya tunjukkan kepada aku di mana kuburannya. Ini ada faedah yang penting yang bisa kita ambil ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak mengetahui perkara yang gaib ya, perkara yang gaib yang mustakbal yang akan datang ya. Buktinya apa? Buktinya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui bahwasanya si fulan atau si fulanah ini telah meninggal dunia, sehingga diberitahu oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ya, bahkan ketika beliau ingin menyolatkan orang tersebut, beliau bertanya kepada para sahabat, di mana kuburannya? Ya, seandainya beliau mengetahui tentang kuburan ya orang tersebut, tentunya tidak perlu beliau bertanya kepada para sahabat adalah anu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah SWT yang memberitahu. Ya, oleh karena itu termasuk sebuah kesalahan. Ya. Bahwasanya seseorang ini bahwasanya Allah SWT mengetahui perkara yang gaib. Ya, ini adalah satu yang salah atau keyakinan yang salah, dan keyakinan seperti ini tertolak baik dari baik dari dalil dari Al-Quran maupun dalil dari As-Sunnah. Kemudian beliau SAW mengatakan sesungguhnya ya kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan kepada penghuninya. Ya, kegelapan di sini sebabnya adalah karena dosa-dosa, karena kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Kemudian beliau mengatakan dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyinarinya karena doa yang aku berikan untuk mereka. Ya, ini menunjukkan faedah ya, kefaedah seseorang berdoa ya, berdoa dengan kebaikan bagi orang-orang yang sudah meninggal, bagi saudara-saudara kita yang sudah meninggal, karena mungkin dengan doa tersebut ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka ya, dan mereka atau saudara-saudara kita yang sudah meninggal dari kalangan kaum muslimin, mereka saat ini butuh sekali dengan doa dari saudara-saudaranya yang masih hidup. Thumma awrada rahimahullahu taala haditha أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء متفق عليه. قال النووي رحمه الله والجد فتح الجيم الحظ والغنى. وقوله محبوسون أي لم يؤذن لهم بعد في دخول الجنة وأيضا نعم هذا الحديث حديث أسامة رضي الله عنه حديث عظيم في هذا الباب, باب ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين. يقول عليه الصلاة والسلام قمت على باب الجنة, ومعنى قمت أي وقفت على الباب ينظر عليه الصلاة والسلام من يدخلها. يقول فإذا عامت من دخلها المساكين, إذا عامت من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون, أصحاب الجد محبوسون. عامت من دخلها المساكين أنهم ليس معهم من متاع الدنيا شيء, ومتاع الدنيا يتوقف عليه سؤالان, من أين اكتسب ذلك المتاع وفيما أنفقه. فالذي يأتي وهو صاحب غنى يوم القيامة وأموال كثيرة يكون محبوسا لأنه يسأل عن ذلك المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. جميع المال الذي حصل ويسأل عنه يوم القيامة من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وأما الفقير فليس عنده في الدنيا مال يسأل عنه فيأتي خفيفا يوم القيامة. لهذا جاء في الحديث أنه أن أهل الجنة نعامة من يدخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون أي محبوسون من أجل هذه الأموال الكثيرة التي كانت عندهم يوم كانوا في هذه الحياة الدنيا. وفي هذا الحديث أن العبد عليه أن يحترز من فتنة الغنى وأن يطع عليه المال، لأن إن الإنسان يطع أو استغنى، فالمال فتنة، وإذا كثر المال بيد الإنسان جرى إلى أنواع من المخالفات والفساد والمحرمات، لأن المال بيده يوصل إلى أشياء لا يحمد عاقبتها يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث حقيقة فيه إيقاظ وتنبيه لأصحاب الأموال أن ينتبهوا في المال، الطرق التي يحصلون منها المال، وأيضا ينتبهوا في المال في الطرق التي يصرفون فيها المال، لأن هذا المال سيحاسبهم الله سبحانه وتعالى عليه يوم القيامة ويسألون عنه يوم القيامة. أحد الدعاة يمثل هنا بمثال فقط للتوضيح، وإن كان بعيدا كل البعد عن واقع الأمر، يقول الآن عندما يأتي المسافرون إلى المطار للسفر، الذي يأتي وليس معه متاع يحمله فإنه يركب بسرعة ولا يتأخر، بينما الذي يأتي بعفش كثير وحمولات كثيرة فإنه يحتاج وقت حتى يركب، ينظر في العفش ويوزن وإلى آخره. ولا شك أن الأمر ما يقارن ولا يقارن بهذا، لكن هذا فقط يذكر يعني أو يذكره بعضهم كمثال في الفرق بين المخف والمثقل بالحمولات التي يحملها. وعلى كل هذا فيه تنبيه، ليس فيه ذم للغنى مطلقا، وإنما فيه ذم للغني الذي لم يحسن في جلب المال ولم يحسن في صرف المال، فإنه سيسأل يوم القيامة عن ذلك، سيسأل يوم القيامة عن ذلك. وقول في الحديث إذا عامت من دخلها المساكين، فيه أن من المساكين مفرط وضيع ولم يقم بحق الله عليه، فجمع بين فقره إضاعة حق الله سبحانه وتعالى عليه من طاعة وعبادة وقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من فرائض الإسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت إلى على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. وهذا فيه تنبيه وإيقاظ للمرأة المسلمة أن تنتبه لنفسها، لأن المرأة إذا لم تحافظ على آداب الشريعة وأخلاق الدين أصبحت فتنة للمجتمع، وأضرت بنفسها وأضرت بغيرها. ولهذا قال في حديث آخر إني أريتكن أكثر أهل النار، والنساء أكثر أهل النار من جهة كون المرأة في إذا لم تحتشم وتعتني بحشمتها وسترها وعفتها أضرت إضرارا كبيرا بمجتمعها، وأيضا من جهة أن النساء أيضا يكفرن العشير وينسينا المعروف. فعلى المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تحافظ على أوامر الله عز وجل، وأن تحرص أن لا تكون من هؤلاء النساء الذين اللاتي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى عامة من دخلها النساء تجاهد نفسها في هذه الحياة الدنيا ألا تكون من هؤلاء النساء اللاتي يكن يوم القيامة عياذا بالله في نار جهنم. الحديث الذي قبله من قرن. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Usamah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda yang artinya aku berdiri di pintu surga. Kemudian aku melihat ternyata sebagian besar orang yang memasukinya yaitu memasuki surga adalah orang-orang miskin. Dan adapun orang-orang kaya maka mereka tertahan. Akan tetapi para penduduk neraka telah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan aku berdiri di pintu neraka dan ternyata sebagian besar orang yang memasukinya adalah dari kalangan wanita. Hadis ini muttafaqun alaih. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwasanya beliau berdiri di pintu surga. Untuk apa? Untuk melihat siapakah orang-orang yang masuk ke dalam surga. Beliau mengatakan, ternyata sebagian besar orang-orang yang memasuki surga adalah orang-orang yang miskin, ya orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang lemah. Yang demikian itu karena orang-orang yang lemah itu orang-orang yang miskin, mereka tidak punya sesuatu, tidak punya harta dunia. Karena harta ini pada hari kiamat ini akan menjadi perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya seseorang dari mana dia mendapatkan harta tersebut dan untuk apa dia gunakan. Oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan orang-orang kaya tertahan. Maksudnya adalah tertahan, ya belum bisa memasuki surga sampai dihisab mereka. Ditanya dari mana mereka mendapatkan harta dan untuk apa harta tersebut digunakan. Ya, oleh karena itu faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini, hendaknya seorang hamba berhati-hati dengan fitnah dunia. Berhati-hati dengan fitnah dunia karena banyaknya harta kita ini bisa mendorong kita untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya melakukan perkara-perkara yang haram karena dia punya uang, bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Ya, padahal kalau ini diteruskan seperti ini bisa menjadikan dia atau bisa membawa dia kepada akhir yang tidak baik. Ya. Kemudian yang kedua, ya selain kita berhati-hati di dalam menggunakan harta ini, hendaklah kita berhati-hati juga di dalam mencari harta ini. Ya, kita harus perhatikan dari mana kita dapatkan uang tersebut. Ya, karena kedua perkara ini, ya, dari mana kita dapatkan uang tersebut dan untuk apa kita gunakan akan ditanya dan ini menjadi sebab kenapa orang-orang yang kaya ini nanti tertahan. Ya, jadi semakin banyak harta dunia yang dia miliki, semakin lama dia dihisab. Ya, dan semakin sedikit harta dunia yang dia miliki, maka akan semakin sebentar pula dia akan dihisab. Oleh karena itu sebagian ini memberikan sebuah permisalan, ya, untuk mendekatkan. Ya, apa permisalan tersebut? Misalnya seseorang bepergian, ya, dan berada di bandara misalnya, ya maka orang yang hanya memiliki satu atau dua tas atau bahkan tidak punya sama sekali, maka dia akan cepat untuk naik ke pesawat, naik ke kendaraan. Akan tapi seorang yang punya barang yang banyak, ya tasnya berpuluh-puluh misalnya dan banyak barangnya, maka orang seperti ini akan lama, ya akan ditimbang, akan dilihat apa isinya, ya ini hanyalah sekedar permisalan. Ya, dan apa yang ada di akhirat tentunya tidak bisa kita bandingkan dengan permisalan-permisalan seperti ini, ya. Dan di dalam hadis ini pula, ya, bahwasanya yang namanya kekayaan ini tidak bisa kita katakan tercela secara mutlak, ya. Akan tetapi orang kaya yang tercela adalah orang yang tidak bisa menggunakan hartanya. Ya. Orang kaya yang tercela adalah orang yang tidak bisa menggunakan hartanya dengan baik dan juga tidak bisa mencari harta tersebut dari arah yang halal yang dibenarkan di dalam agama. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan sebelumnya, fa'idha amatu man dakhala al-masakin, ya. Dan ternyata sebagian besar yang memasuki surga adalah orang-orang miskin. Ini menunjukkan bahwasanya di sana ada orang miskin yang masuk ke dalam neraka. Ya, ada orang miskin yang masuk di dalam neraka. Ya. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang miskin di dunianya dan juga dia tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya. Miskin di dunia dan juga tidak taat kepada Allah. Jadi dia mengumpulkan dua perkara. Ya, miskin di dunia dan juga tidak taat kepada Allah SWT. Kemudian Rasulullah SAW ia mengatakan, dan aku berdiri di pintu neraka, ya, dan ternyata sebagian besar orang yang memasukinya adalah para wanita. Karena apa? Yang demikian karena sebagian wanita atau kebanyakan wanita ini banyak di antara mereka yang tidak bisa menjaga kehormatan dirinya, ya, mulai dari hijab yang syar'i, ya, menutup auratnya. Ya, sehingga yang demikian itu memudarati dirinya sendiri dan juga memudarati orang lain. Ya, oleh karena itu di sini Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya sebagian besar orang-orang yang masuk ke dalam neraka adalah para wanita. Ya, dan sebabnya seperti yang kita sebutkan tadi, di antaranya adalah banyak wanita yang tidak menjaga kehormatannya, ya, sehingga merusak dirinya dan juga masyarakat. Kemudian di antara sebabnya adalah banyak di antara mereka, terutama para istri, yang tidak mensyukuri kebaikan suami, ya, tidak mensyukuri kebaikan suami seperti yang tertera di dalam hadis yang lain. Oleh karena itu, hendaknya seorang wanita muslimah, ya, menjaga dirinya dan juga menjaga keluarganya, ya, berusaha untuk tidak menjadi sebab terfitnahnya orang lain karena dirinya, ya, berusaha untuk tidak menjadi sebab rusaknya orang lain karena dirinya. نسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم أيها الإخوة المسلمون لكل خير وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم صيامكم وأن يوفقكم أجمعين لحسن القيام في هذه الليلة وكل ليلة من ليالي رمضان وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم المبارك. إنه سبحانه وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. Kita memohon kepada Allah SWT semoga memberikan kita taufik kepada semua kebaikan dan menolong kita semua, membantu kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah dan mensyukurinya dan berbuat baik dan beribadah kepadanya. Dan saya memohon kepada Allah semoga Allah menerima puasa kita semua dan juga sholat kita semua dan menjadikan kita seorang yang dimerdekakan, dibebaskan oleh Allah SWT dari, ya, api neraka di bulan yang mulia ini. Sesungguhnya Allah Maha mendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.